Pamintaku nimasita se atot runtut tansah reruntungan ing sarina sawangine datan kinggang sarambut lamun adoh caketing ati yen cedhak tansah mulat sita asih tuhu pindha mimi hamintuna ayo bareng nimas hanetepi wajib sito asih bebrayan aku kang setya satu berkahe.